بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Pada malam hari ini, insya Allah kita melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam dan kita akan masuk pada bab Al-Waqaf, bab tentang wakaf. Pada hadis yang akan kita baca, yaitu hadis yang ke-284. Nah, ini membahas tentang wakaf. Pengertian wakaf itu sendiri disebutkan oleh Syekh Al-Bassam, Abdullah Al-Bassam, dalam syarahnya, penjelasan beliau, ta'rifuhu syar'an habsu maliki habsu malikin malahu al-muntafa' bihi ma'a baqai 'ainihi 'anit tasarrufat bi raqabatihi wa tasbili manfaatihi 'ala syai'in min anwa'il qurabi ibtigha'a wajhillah ta'ala. Ya, jadi ini agak panjang definisinya, intinya adalah tentang wakaf ini seorang yang memiliki suatu harta benda, menahan harta benda tersebut yang bisa dimanfaatkan, ya, dan menyalurkan manfaatnya pada sesuatu yang bermanfaat, yang itu termasuk dari bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi wakaf seperti secara global kita telah pahami, sesuatu yang diwakafkan itu dia tetap, dalam arti tidak berpindah-pindah, baik dengan proses jual-beli, atau proses hibah, atau proses warisan, dan seterusnya. Ya, jadi harta benda itu tetap tidak berpindah-pindah. Adapun manfaatnya, ya manfaatnya nanti ditujukan kepada sesuatu yang tentunya bermanfaat, ya, terkait dengan ibadah atau mungkin perkara yang mubah. Intinya adalah manfaat untuk pihak-pihak tertentu sesuai dengan syarat dalam wakaf itu, artinya sesuai dengan pesan, gitu ya, kalau bahasa kita, pesan dari pewakaf tersebut. Sebagai contoh ya banyak lah kita insya Allah sudah sama-sama paham. Misalnya yang umum wakaf tanah untuk masjid, ya kan? Tanah itu sudah tetap tidak berpindah-pindah kepemilikan dengan cara perpindahan yang kita ketahui bersama, jual beli atau yang lain. Adapun manfaat, ya itu manfaat sesuai dengan pesan orang yang mewakafkan. Untuk masjid, ya untuk masjid. Tidak boleh untuk yang lain. Kemudian contoh yang lain yang mungkin jarang ya di masyarakat kita ini, misalnya ya tadi tanah ya, tanah diwakafkan, kemudian hasilnya ya, hasil dari tanah tersebut nanti untuk misalnya para penuntut ilmu syar'i misalnya, atau wakaf tanah untuk dikelola hasilnya untuk operasional masjid misalnya, ya. Nah ini juga apa salah satu gambaran dari wakaf, ya. Dan nanti kita akan lihat dalam hadis Nabi SAW yang akan kita baca insya Allah. Contoh ya langsung dari sahabat bagaimana dia mewakafkan tanah. Sebelum itu disebutkan di sini bahwa hukum daripada wakaf ini adalah pada dasarnya sunnah mustahab, ya, dan pahalanya pahala yang mengalir terus selama tentu wakafnya itu sesuai dengan syariat, sesuai sasaran, ya. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin, aw 'ilmin yuntafa'u bih, aw waladin shalihin yad'u lahu." Artinya bila anak Adam mati, in qata'a 'amaluh, amalnya putus, illa min thalathin, kecuali dari tiga perkara, shadaqatin jariyah, shadaqah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, atau waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Nah, pada hadis ini disebutkan sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah ini di antara wujudnya adalah wakaf tersebut. Ya. Wakaf sehingga sekalipun orangnya sudah wafat, pahalanya terus mengalir. Dan wakaf ini sesuatu yang baru ya, dalam arti di masa-masa dulu sebelum datangnya Islam itu orang nggak ada yang kenal wakaf, nggak ada yang kenal wakaf. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, walam yahbis ahlu jahiliyah fima alimtu, wa innama habasa ahlu Islam. Kata beliau rahimahullah, orang-orang jahiliyah dulu tidak ada yang yahbis menahan. Artinya menahan di sini tadi, menahan kepemilikan tanah, tidak dipindah-pindahkan, lalu manfaatnya seperti itu. Zaman jahiliyah nggak pernah ada. Ya. Artinya ini betul-betul murni dari Islam. Syariat wakaf ini murni ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya belum pernah dikenal. Ya. Kemudian di sini kita akan baca hadis Nabi SAW. Hadis dari sahabat Umar ya, atau dari putra beliau dulu, Abdullah bin Umar. Hadis yang ke-284 menurut cetakan ini. An Abdullah bin Umar dari sahabat Abdullah bin Umar, qal, beliau mengatakan, Asaba Umaru ardan bi Khaybar. Umar radhiyallahu anhu memperoleh sebidang tanah di daerah Khaybar. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam yasta'miruhu. Maka beliau pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta bimbingan, ya. Bermusyawarah dengan Nabi, minta bimbingan beliau fiha tentang sebidang tanah tersebut. Faqala, maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, inni asabtu ardan." Wahai Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah bi Khaybar, di Khaybar. Lam usib malan qattu huwa anfasu indi minhu. Saya enggak pernah dapat suatu harta sama sekali yang lebih bernilai bagiku daripada tanah tersebut. Fama ta'muruni fihi. Maka apa yang kau perintahkan kepadaku tentang harta itu, tanah itu, apa bimbingannya? Ini harta bagi saya paling istimewa. Ya, yeah. Nah, ini pikiran para sahabat, ya, bagaimana bisa beramal dengan harta itu. Qal, Nabi menjawab, In syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kamu mau, habbasta aslaha. Harta itu, pokoknya, artinya bidang tanah tersebut, kamu tahan. Wa tasaddaqta biha, dan kamu sedekahkan itu. Qal, Ibnu Umar mengatakan, fa tasaddaqa biha Umar. Maka Umar radhiyallahu an bersedekah dengannya, ghayra annahu la yuba', hanya saja itu enggak dijual, asluha, pokok tanah tersebut, wala yuras, tidak dijadikan warisan, wala yuhab, tidak dihibahkan. Qala fatasaddaqa biha Umar 'ala fil fuqara. Kata Ibnu Umar, jadi Umar bersedekah dengan tanah itu untuk orang-orang fakir. Wa fil qurba, dan untuk al-qurba, kerabat. Wa fil riqab, dan untuk para budak sahaya. Wa fi sabilillah, dan untuk para pejuang fi sabilillah. Wa ibnis sabil, dan untuk para musafir, wadhaif, dan para tamu. La junaha ala man wadiyaha an yakula minha bil ma'ruf. Tidak mengapa bagi orang yang mengurusinya untuk makan dari hasilnya dengan cara yang baik. Au yut'ima sadiqan, atau memberi makan kepada temannya darinya juga boleh. Ghaira mutamawwilin fihi, tanpa dia mutamawwil fihi, yakni mengambil lebih dari kebutuhannya dari hasil tersebut. Ya, dalam lafaz yang lain, ghaira muta'atsil, yang maknanya kurang lebih sama, artinya ya seperlunya, sesuai dengan wajarnya dia ambil darinya, tidak melebihi dari itu. Nah, ini salah satu hadis yang sangat pokok dalam bab apa wakaf ini, ya. Jadi seperti yang tadi kita dengar bahwa Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Khaybar ini kan memang perkebunan, ya, perkebunan kurma, dan sampai sekarang pun masih banyak kurma di sana. Ya, tempat ini dipilih oleh orang-orang Yahudi dulu sebagai tempat tinggal mereka, dan mereka bercocok tanam di sana. Ya. Jadi Yahudi itu kan sudah punya ilmu. Ini bakal keluar nabi dari daerah itu. Ya, supaya nabi itu nanti keluarnya dari kita, keturunan kita, ya, kita saja ke sana. Jadi pada hijrah orang Yahudi ke wilayah Madinah itu dan sekitarnya. Mereka tinggal di situ, bercocok tanam di situ, di antaranya Khaybar ini. Ya, walaupun ternyata nabinya keluar dari keturunan Arab, bukan dari mereka, dan sehingga mereka tidak beriman. Nah, walhasil Khaybar ini tempat yang subur, perkebunan, ya, dan akhirnya dikuasai Muslimin. Dikuasai Muslimin di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada perang Khaybar itu, dan keputusan antara Muslimin dengan mereka, ya, mereka awalnya harus keluar, tapi mereka minta untuk tetap tinggal di sana dan mengelola. Jadi ini menjadi milik Muslimin tanah ini, ya, cuma mereka berarti hanya numpang di situ dan mengelola. Nanti hasilnya dibagi dua. Nah, ini Khaybar. Nah, Umar radhiyallahu anhu mendapat tanah di situ, sebidang tanah di Khaybar. Makanya beliau katakan di sini nggak pernah aku dapatkan tanah atau harta yang lebih bernilai bagiku daripada tanah itu. Ya. Mungkin di tempat lain beliau punya, tapi enggak sebagus ya tanah tersebut. Nah, Umar radhiyallahu anhu kemudian bertanya kepada Rasulullah, minta bimbingan beliau bagaimana mengalokasikan tanah ini kepada sesuatu yang bermanfaat ya. Dan ini mungkin bisa kita ambil faedah dari sini, semangat sahabat dalam beramal soleh ya dengan harta benda mereka. Kalau pikiran kita mungkin berbeda ya. Ya, ini tanah strategis, nah dijual nilainya mahal kan gitu. Ya, yang kepikir adalah nilai duniawi, dijual nilainya mahal. Tapi mereka ternyata justru ini harta yang paling bagus, bagaimana saya beramal dengannya. Ya, itu luar biasa memang. Begitulah hasil pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Dan di dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai' fa innallaha bihi 'alim." Kalian enggak akan memperoleh kebaikan sampai kalian menginfakkan sesuatu yang kalian sukai. Wa ma tunfiqu min syai' fa innallaha bi 'alim, dan apapun yang kalian infakkan Allah Maha tahu. Jadi di sini ada beramal dengan harta. Yang paling utama beramal dengan harta yang kita sukai. Tapi apapun yang kita berikan Allah Maha tahu. Artinya Allah pun akan menerima dan membalasi selama itu ikhlas dan benar tentunya. Ya. Nah, mungkin dengan ayat-ayat seperti itu akhirnya para sahabat juga terdorong bagaimana beramal dengan harta-harta pilihan mereka. Maka ketika Nabi SAW diberi gambaran seperti itu, kemudian dimintai bimbingannya, beliau pun memberikan bimbingan. In syi'ta habbasta asla wa tasaddaqta biha. Kalau kamu mau, ini pokok harta itu kamu tahan dan kamu sedekahkan. Nah, ini yang mungkin perlu kita pahami dari makna wakaf ya. Barangkali sekilas sedekah tapi kok ditahan. Nah, ini kan biasanya kan sedekah itu dilepas kan gitu. Tapi ini sedekah tapi kamu tahan asalnya. Nah, inilah yang namanya wakaf. Jadi itu tanah tetap ditahan, tidak kemana-mana. Makanya tadi penjabarannya dikatakan oleh Abdullah bin Umar, tidak dijual, tidak diwariskan, tidak dihibahkan. Ya. Tetap harta ini enggak kemana-mana. Ya. Namun disedekahkan. Apa yang disedekahkan kalau begitu? Ya manfaatnya. Hasilnya. Nah, di sini Umar radhiyallahu anhu bersedekah dengan hasilnya. Kalau begitu untuk siapa? Fuqara, orang-orang fakir, dzil qurba, kerabat, kemudian budak, kemudian orang yang berjihad fisabilillah, kemudian para musafirin, kemudian para tamu. Jadi hasil darinya sesuai dengan syarat Umar tadi atau pesan Umar radhiyallahu anhu. Nanti ini dikelola tetap ya, tanahnya nggak kemana-mana, hasilnya untuk mereka-mereka ini. Hasilnya sesuai yang disebutkan ini. Kemudian kata Abdullah bin Umar, la junaha 'ala man waliyaha an ya'kula minha bil ma'ruf aw yut'ima shadiqan ghayra mutamawwilin fi. Bagi yang mengelola itu gas ya, ini kemudian ada yang namanya nadhir ya, istilahnya. Nadhir wakaf, yaitu pengelola wakaf. Nah, di sini dibolehkan baginya untuk mengambil dari hasil itu dengan cara yang baik. Artinya ya semacam mungkin ukurannya ya upah ya kan, upah pekerja lah semacam itu ya. Jadi kurang lebih ya, kalau di ditetapkan ukuran wajarnya kurang lebih begitu ya. Jadi boleh makan darinya dengan cara yang baik, boleh memberikan kepada teman dengan cara yang baik. Maksudnya di sini jangan sampai melebihi kewajaran ya. Jangan sampai melebihi kewajaran. Ghayra mutamawwil. Ya, bukan kemudian dikumpulkan sebanyak-banyaknya nanti dijual untuk kepentingan pribadinya, bukan. Bukan begitu. Nah, ini hadis yang menjelaskan kepada kita tentang wakaf ini, sehingga dari sini muncullah syariat wakaf. Dan kalau tadi yang dicontohkan malah hal-hal yang sifatnya ya umum ya kan, umum, bukan murni ibadah ya kan, memberi makan fakir miskin dan lain itu kan lebih ke umum, nggak murni ibadah. Nah, tentunya lebih utama lagi, artinya lebih boleh lagi kalau pesannya itu untuk yang murni ibadah, misalnya ini tanah, ya kan, sedekah tanah, tapi tetap tanah itu yang dimanfaatkan adalah ya pemanfaatan dari tanah itu untuk apa? Untuk ibadah. Apa itu? Ya, untuk masjid misalnya. Ya jelas boleh, ya kan? Itu hal yang diperbolehkan tentunya, karena tadi yang seperti itu saja boleh. Ya, kemudian juga dari hadis itu kita bisa mengambil suatu kesimpulan juga. Misalnya dipersyaratkan atau dipesan itu untuk sebagian keluarga, ya berarti boleh juga ya. Tadi kan Umar pesannya begitu, dzil qurba. Jadi enggak harus namanya wakaf itu betul-betul ke orang lain. Ya, keluarga kita enggak boleh sama sekali, tidak. Ya. Misal dalam bentuk seperti ini saja boleh, misalnya ini untuk misalnya anak-anak saya juga nanti boleh dapat dari situ. Ya, itu boleh, berarti cucu-cucu saya juga nanti boleh mengambil manfaat darinya. Enggak ada masalah, ya. Yang jelas ini sesuai dengan pesan si pewakaf di awal tersebut. Ya. Kemudian di sini terkait dengan pesan-pesan tadi disebutkan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah dalam syarahnya, yukhadu min al-hadith anna syuruta fil waqfi la budda an takuna sahihah ala muqtada asy-syar'i. Diambil suatu pelajaran dari hadis itu bahwa syarat-syarat dalam wakaf, yang dimaksud syarat ini tadi pesannya, saya mempersyaratkan begini-begini ya. Ya, maksudnya pesan saya wakaf ini untuk begini-begini. La budda an takuna sahihah ala muqtada asy-syara'. Harus itu merupakan pesan atau persyaratan yang itu sah atau benar, begitu ya. Sesuai tuntunan syariat. Fala takunu mimma yukhalifu muqtada al-waqf maka tidak boleh pesan itu sesuatu yang menyelisihi yakni maksud daripada wakaf itu, yaitu kebaikan dan yakni manfaat yang mubah atau yang syar'i. Sehingga misal ya, nggak boleh misalnya kok wakaf untuk sesuatu yang sifatnya maksiat. Ini boleh nih, tanah ini saya wakafkan untuk apa? Untuk konser musik, ya. Ya, enggak boleh begitu. Ya, ini jelas bertentangan dengan syariat daripada wakaf. Atau wakaf yang mengandung unsur kezaliman, ya. Begitu pula yakni semua yang tidak sesuai dengan syariat. Jadi semua syarat-syarat wakaf itu juga harus sinkron dengan maksud dan tujuan wakaf, yaitu manfaat dan maslahat yang sesuai dengan tuntunan syariat. Ya, mungkin sementara itu dulu yang bisa kita kaji dari hadis ini. Ya. Selanjutnya kalau ada memang yang belum jelas bisa kita bahas berikutnya. Wallahu a'lam.